Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-25 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-24, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Rahu Muslim. Salat fardu 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat yang lain serta puasa Ramadan ke Ramadan yang lain, hal itu merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara masing-masingnya selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tentang besarnya karunia yang Allah berikan kepada para hambanya, di mana di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 3 amalan ibadah yang begitu agung, yang memiliki keutamaan tinggi dan buah manis yang tidak terhitung. Di antara buah yang bisa kita rasakan dari 3 amalan ibadah ini, bahwasanya Allah menjadi ibadah-ibadah ini sebagai penyempurna agama dan keislaman seorang hamba, di mana amalan ibadah ini ibarat air untuk menyirami pohon keimanan yang ada di dalam hati kaum mukminin, yang di mana iman itu ibarat pohon yang bisa tumbuh berkembang dan menjadi besar apabila disirami dan dirawat dengan benar dan dengan teratur dengan cara amal saleh, melakukan amal-amal saleh. Di antaranya 3 amalan ibadah yang utama ini yaitu salat 5 waktu, salat Jumat, dan puasa Ramadan. Adapun dosa, perbuatan dosa, maka justru itu akan merusak keimanan tersebut atau mengurangi nilai keimanan tersebut. Dan tentunya kebanyakan dari kita sering terjerumus ke dalam perbuatan dosa, terlebih dosa-dosa kecil. Karena para ulama membagi dosa itu menjadi 2. Yang pertama disebut sebagai al-kabair atau dosa-dosa besar. Yang kedua diistilahkan sebagai as-saghair atau dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa kecil, maka itu bisa diampunkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal saleh, amal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal hasanati yuzhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kerima." Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk melakukannya, maka akan kami ampunkan kesalahan-kesalahan kalian dan kami masukkan kalian dalam surga dengan cara yang mulia. Maka 2 ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dosa-dosa kecil itu bisa diampunkan, bisa dihapuskan dengan amal-amal saleh yang dilakukan seorang hamba. Adapun dosa-dosa besar, maka beliau katakan, "Ammal kabairu falabudda laha min taubah." Adapun dosa besar, maka harus dimulai dengan taubat. Maka dosa besar tidak serta-merta bisa dihapuskan dengan amal saleh, harus dengan taubat terlebih dahulu. Maka yang ditunjukkan hadis yang mulia ini, 3 amalan tadi yaitu salat 5 waktu, salat Jumat, dan puasa Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa, namun hanya sebatas dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka seorang harus bertaubat dari dosa-dosa besar tersebut yang pernah dia lakukan. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan di sini tentang bagaimana kita bisa mengetahui dosa itu kecil atau dosa itu besar. Beliau sebutkan, waqad kathura kalamun nasi fil farqi bain as-saghair wal kaba'ir. Banyak pembicaraan di kalangan para ulama tentang membedakan dosa kecil dan dosa besar. Wa ahsanu ma qila, dan yang paling tepat tentang perbedaan dosa kecil dan dosa besar, beliau katakan bahwa dosa besar adalah suatu amalan yang apabila dilakukan maka akan terancam dengan hukuman had di dunia. Ada hukuman had fisik di dunia, atau suatu amalan yang di situ ada ancaman siksaan di akhirat, atau pelakunya itu disebutkan sebagai orang yang dilaknat atau juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan-perbuatan yang disebutkan dengan konteks yang seperti tadi itu dinyatakan sebagai dosa besar yang apabila seorang melakukannya dia harus bertaubat, tidak bisa serta-merta dihapuskan dengan amal saleh. Adapun dosa-dosa kecil, maka selain dari itu, atau beliau juga menyebutkan di sini ada juga definisi definisi yang lain dalam membedakan dua hal tadi. Beliau katakan bahwa dosa besar adalah suatu amal perbuatan yang diharamkan karena memang zat perbuatan tersebut. Contohnya adalah perbuatan zina. Karena zina diharamkan karena perbuatan zinanya itu sendiri yang merupakan perbuatan yang keji. Ini dimasukkan ke dalam kategori dosa besar. Adapun dosa kecil, beliau sebutkan sesuatu perbuatan yang diharamkan karena perbuatan itu bisa menjadi wasilah atau pengantar kepada perbuatan dosa besar. Contohnya apa? Contohnya adalah memandang perempuan yang bukan mahramnya dengan cara pandang yang diharamkan, atau berkhulwat dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dua perbuatan ini sebenarnya diharamkan. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina. Maka dua perbuatan ini dikategorikan ke dalam dosa kecil, karena bukan dilarang karena zatnya, kan, tapi karena itu merupakan wasilah. Kemudian beliau rahimahullah juga menyebutkan satu kaidah yang penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa setiap nas dalam konteks hadis ataupun konteks Al-Quran yang menyebutkan adanya penghapusan dosa disebabkan amal soleh, maka maksud dosa di konteks tersebut adalah dosa-dosa kecil. Kenapa bisa kita ambil kesimpulan demikian? Karena dari hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tiga amalan ibadah yang wajib dan utama, ini tidak bisa menghapuskan dosa besar. Bahkan Rasul menyatakan menghapuskan dosa dengan syarat dijauhi dosa besar. Kalau tiga amalan ini saja tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar, apalagi amalan-amalan yang tentunya secara keutamaan berada di bawah tiga amalan utama ini, tentunya lebih pantas lagi untuk tidak bisa menghapuskan dosa besar, hanya sebatas menghapuskan dosa-dosa kecil apabila pelakunya tersebut menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Demikian yang beliau sebutkan dalam menjelaskan hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pada halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.